Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab minasyirk al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Demikian juga sedikit tentang apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari dalil yang pertama, surat Al-Jin ayat yang ke-6, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia, mereka yang meminta bantuan, demikian juga meminta perlindungan dari sekelompok jin. Fazaduhum rahaqa, sehingga jin-jin itu pun kemudian justru menambahkan kepada mereka rahaqan, semakin menumpuk dosa dan semakin menambah rasa takut. Telah kita sebutkan tafsir, demikian juga penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Dan kita masih tersisa bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab Al-Mulakhas. Oleh karena itu insyaallah taala di siang hari ini kita akan baca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di dalam Al-Mulakhas. Meskipun secara umum telah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya. Tayyib. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Makna secara umum dari ayat surat Al-Jin ayat yang ke-6 tadi. Anna Allah subhanahu wa taala yukhbiru anna ba'dhal insi yalja'una ila ba'dil jin lita'manahum mimma yakhafun. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru mengabarkan, anna ba'dal insi, bahwa sebagian manusia, yalja'una, mereka bersandar, sengaja berharap, ila ba'dil jin, kepada sebagian dari bangsa jin. Kalimat ila ba'dil ini penting agar tidak difahami bahwa keumuman manusia mereka meminta tolong kepada semua jin. Jadi di sini hanya sifatnya parsial, dilakukan oleh beberapa manusia kepada beberapa jin. Lita'manahum mimma yakhafuna. Tujuannya agar para jin tersebut memberikan keamanan. Hum di sini kembali kepada manusia. Agar para jin itu memberikan keamanan kepada manusia yang meminta kepada mereka, mimma yakhafun, dari apa yang ditakuti oleh manusia-manusia itu. Nah ini perbuatannya, manusia memohon perlindungan, pertolongan kepada jin, tujuannya supaya dia merasa aman, dia tidak takut. Tapi justru perbuatan itu, annal multaja'a bihim, dikabarkan oleh Allah bahwasannya al-multaja'a bihim, multaja'a bihim adalah jinnya, jin-jin yang dimintai tolong itu, zadu, mereka menambahkan, al-multaji'ina, orang-orang yang minta tolong, yaitu manusianya, khaufan, rasa takut, badala an yu'amminuhum, ganti dari harapan mereka. Jadi manusia-manusia ini pengennya ketika berlindung dengan jin-jin yang mereka anggap punya kuasa, pengennya mereka dilindungi, pengennya mereka merasa aman. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Justru jin-jin itu tidak akan memberikan rasa aman. Mereka justru akan terus meniupkan rasa takut, akan terus menghantui manusia-manusia itu. Kenapa? Sebagaimana sudah kita terangkan kemarin, manusia pada dasarnya memiliki manzilah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jin. Maka tatkala dia meminta perlindungan kepada jin, itu artinya dia merendahkan derajatnya, menaikkan derajat jin. Nah, namanya syaitan, namanya jin, yang memang berusaha untuk menyesatkan manusia. Saat dia ditinggikan derajatnya dari manusia, kesempatan, bukan lagi apa yang diminta oleh manusia ini, tapi justru akan digiring kepada perkara-perkara yang semakin membuat dia takut, semakin takut, semakin takut, semakin takut. Ya, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kau balikkan ketinggian derajat manusia yang kau miliki dengan rasa takutmu kepada jin, dengan anggapan salahmu terhadap jin membuat dirimu semakin turun derajatnya dan menaikkan derajat dari jin itu, sehingga dia biasa menguasai engkau lebih mudah, dia bisa menyesatkan engkau dengan lebih mudah. Wa hadza mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim wa 'uqubatun minallahi lahum. Nah, kenyataan ini kata beliau rahimahullah taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim. Jin itu demikian, pasti akan berhubungan dengan manusia, dia akan memberikan sesuatu yang terbalik dari apa yang diinginkan oleh manusia itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'uqubatun minallahi lahum, yang seperti itu juga sebagai iqab, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lahum, hum di sini kembali kepada manusia-manusia yang merendahkan dirinya di hadapan jin itu tadi. Allah akan menghukum mereka. Kenapa? Tidak bersyukur dia diberikan manzilah yang lebih tinggi dibandingkan jin, diberikan kekuatan yang lebih dibandingkan jin, diberikan kehormatan kemuliaan dibandingkan jin, tapi dia justru rendahkan dirinya di hadapan jin tersebut. Dia rendahkan kehormatannya di hadapan jin tersebut. Maka Allah hukum dia dengan menguasakan jin itu kepada dia. Semakin takut engkau terhadap jin, terhadap syaitan dengan bermacam bentuknya di apa namanya, tergantung tempat bagaimana dia menggambarkan syaitan ini. Bagaimanapun bentuknya, semakin engkau takut kepada mereka, mereka akan semakin menguasai. Semakin engkau mendekat kepada mereka, mereka akan semakin kemudian merendahkan engkau. Jadi jaga wibawa, kehormatan, kemuliaan kita sebagai manusia. Ini adalah kunci agar jin itu tidak bisa menguasai kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini makna dari ayat yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Tayyib, kemudian kita lanjutkan. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Annallaha haka 'an mu'mini al-jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dzakaru asya'a minasyirk. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan 'an mu'minil jin, dengan perantara jin-jin yang beriman, annahum, bahwasannya mereka jin-jin itu, lamma tabayyana lahum dinur rasul, saat telah jelas agama Rasulullah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, dan mereka beriman dengannya, dzakaru asya'a minasyirk, Jin-jin inilah yang memberitahukan kepada kita perkara-perkara kesyirikan. Kanat tajri minal insani fil jahiliyah, yang terjadi pada manusia di zaman jahiliyah. Min jumlatiha, di antaranya, al isti'adzatu bi ghairillah, adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada jin itu. Ini min jumlatiha, di antaranya, kata beliau tadi, di antara dari perbuatan jahiliyah. Namun yang terjadi kenyataannya itu bukan hanya terjadi di zaman jahiliyah, tapi juga terjadi sampai di zaman sekarang. Kesyirikan yang disebutkan oleh jin-jin yang beriman. Wadzalika min babil istingkari laha. Dan ini kabar dari jin-jin tersebut sebagai bentuk pengingkaran lebih keras. Laha, ha, kembali kepada asya minasyirik, perkara-perkara kesyirikan tadi. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bantahan lebih tegas kepada manusia bahwa yang bersaksi tentang adanya kesyirikan itu adalah jin itu sendiri. Yang dahulu di masa jahiliyah orang-orang itu menyembah dia. Orang-orang itu meminta pertolongan kepada dia. Nah, akhirnya jin ini tadi masuk ke dalam Islam mengikuti syariat Muhammad, menukilkan apa yang terjadi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti ini loh kenyataannya. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita tahu ayat ini, mengerti dan faham makna dari ayat ini, seharusnya kita akan lebih menjaga diri bahwa jin itu adalah makhluk yang sama dengan kita, yang hidup di dunia yang sama dengan kita, punya tujuan hidup dan tugas hidup yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk menyembah Allah. Perbedaannya seperti yang kita sebutkan kemarin, hanya pada yang pertama, asal penciptaan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi melihat satu sama lain. Hanya itu saja. Selebihnya perkara ibadah sama antara manusia dengan jin. Alam kita sama. Kita belajar di sini, jin juga wajib belajar. Antum mendengarkan taklim, siapa tahu juga ada jin yang mendengarkan taklim. Antum sholat, ada juga jin yang sholat. Hanya kita tidak bisa melihat mereka. Mereka sama dengan kita. Maka jangan rendahkan kita di hadapan mereka. Tayib. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini hubungan antara ayat dengan bab. Tayib. Sangat jelas sekali. Tayib. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Siang ini kita hanya akan fokus pada apa yang disebutkan oleh beliau Hafidzallah taala di dalam Al-Mulakhas. Karena faedah panjangnya sudah lebih dari 1 jam kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Faedah yang pertama, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun, bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Meminta pertolongan kepada selain Allah atau perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Lianna mu'minil jin qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Dari mana faedah ini diambil? Dari apa yang disebutkan oleh jin pada ayat yang kedua surat Al-Jin. Mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sesungguhnya kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala, rob kami. Nah, setelah ayat yang kedua ini, ayat yang ketiga dan seterusnya, para jin ini mengkhabarkan perkara syirik apa saja yang terjadi pada manusia yang berkaitan dengan jin. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam kita bahas, yang ketujuh, yang kedelapan. Dan kemudian seterusnya mereka menyebutkan yang berkaitan dengan jin. Nah, perkara-perkara itu adalah perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah, yang pada kenyataannya juga masih bersambung sampai sekarang dilakukan oleh manusia. Jin-jin itu menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah syirik. Karena dahulu dia yang menjadi objeknya. Dia dahulu yang disembah oleh manusia. Nah, sekarang dia faham. Ketika telah beriman kepada Nabi SAW, menimba ilmu dari Nabi SAW, mereka faham bahwa apa yang diperbuat oleh manusia-manusia itu adalah sebuah kesalahan besar. Tayyib. Thumma dzakaru ba'da dzalika 'ala wajhil istingkar. Kemudian Di ayat-ayat setelahnya, jin-jin itu menyebutkannya ala wajhil istingkar, dengan bentuk pengingkaran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lithaqalaini. Ayat ini menunjukkan umumu, keumuman, atau bisa kita terjemahkan lebih enak, mencakup umum risalati Muhammad, risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Muhammad itu mencakup umum. Untuk siapa? Lithaqalain, dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya untuk kita umat manusia, tetapi itu juga untuk bangsa jin. Allah wajibkan kepada kita untuk belajar tauhid agar selamat di surga Allah nanti, agar terhindar jauh dari neraka. Jin pun demikian. Lah, jin masuk surga atau tidak? Dia juga diberikan hak untuk masuk ke dalam surga. Maka sebagaimana manusia ingin masuk ke dalam surga harus dengan tauhid dan amalan-amalan soleh, jin pun demikian. Kalau dia berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus bertauhid dan beramal-amalan soleh. Semua aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasan-batasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, itu juga berlaku untuk jin. Hanya saja mereka ditambah dengan batasan-batasan dan aturan khusus untuk bangsa jin, ada khusus untuk bangsa jin, tidak untuk manusia. Tapi secara umum syariat Islam itu diwajibkan untuk manusia, juga diwajibkan untuk jin. Taib. Yang ketiga, annal isti'adzata bighairillah turithul khaufa wadh'af. Bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah, turithu akan mewariskan, meninggalkan al-khawfa wad-da'af, rasa takut dan kelemahan. Jadi semakin engkau berlindung kepada selain Allah, bukan semakin aman yang kau dapatkan, bukan semakin tenang yang kau rasakan, tapi justru akan bertambah ketakutan di atas ketakutan yang lain, rasa lemah di atas kelemahan yang lain. Tapi berbeda jika iltijakmu hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa aman jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau dalam Al-Mulakhas, yufhamu minal ayati anna listi'adzata billahi turithu quwatan wa amnan. Difahami dari ayat di atas al-jin. Taib, yufhamu, difahami, yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah pemahaman terbalik dari apa yang disebutkan dalam ayat. Annal isti'adzata, bahwa berlindung billah kepada Allah, turithu quwatan wa amnan, akan mewariskan kekuatan dan rasa aman. Jadi bersandarmu kepada Allah pasti akan memberikan kekuatan dan akan memberikan rasa aman yang terjamin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar memiliki kekuatan, tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rasa aman. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasa aman, telah memasukkan rasa aman di dalam hati seorang manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mengecewakan, yang bisa memberikan kesedihan di dalam hati seseorang tersebut. Tayyib. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyarul akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tayyib. Kita lanjutkan. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa an Khawlata binti Hakim. Dan diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha. Baik, disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam al-mulakhas, beliau mengatakan Khawlatu bintu Hakim, hiya bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah, kanat zaujatun li Uthman ibn Madh'un radhiyallahu ta'ala anhu, wa kanat salihatan fadilatan. Beliau adalah Khawlah bintu Hakim bin Umayyah, anaknya Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Kanat zaujatun li Uthman bin Madh'un. Khawlah ini adalah istri dari Uthman bin Madh'un dahulunya. Istri dari Uthman bin Madh'un. Wa kanat salihatan fadilatan. Keterangan ini adalah keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau adalah seorang wanita yang salihah dan beliau seorang wanita yang penuh dengan keutamaan. Tayyib. Sedikit akan kita bahas siapa Khawlah bintu Hakim. Sebelum kita masuk hadis yang dinukilkan oleh beliau radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Khawlah beliau dikenal dengan kunyah Ummu Syuraik. Ummu Syuraik Khawlah bintu Hakim. Dan beliau ini adalah wanita yang dikenal sebagai Al-Wahibah, yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau dikenal dengan Ummu Syuraik Al-Wahibah, Ummu Syuraik yang pernah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika ada seorang wanita datang kepada beliau, wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha, lantas dia menawarkan dirinya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menikahinya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ia dan berniat untuk menikahinya, maka itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu-satunya wanita yang datang menawarkan diri adalah Khawlah ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi beliau. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Tahdzib. At-Tahdzib, tidak ada riwayat apakah beliau menawarkan diri itu sebelum menikah dengan Uthman bin Madh'un atau setelah meninggalnya Uthman bin Madh'un. Kalau Khawlah, beliau berasal dari Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah dari Bani Sulaim. Kita tahu Uthman bin Madh'un meninggal di Madinah. Beliau adalah penduduk asli Madinah dan beliau meninggal masih di awal-awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhijrah ke sana. Nah, tidak ada riwayat yang jelas apakah Khawlah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum menikah dengan Uthman bin Madh'un atau setelah meninggalnya Uthman bin Madh'un. Intinya beliau dikenal sebagai wanita yang pernah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun nasab panjang beliau, Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, fadhal kalau mau dicatat. Beliau adalah Khawlah bintu Hakim bin Umayyah bin Harithah bin Awqas bin Murrah bin Hilal bin Falij bin Tha'labah bin Zakwan bin Imri al-Qais. Jadi beliau masih keturunan dari Imri al-Qais, ma'ruf Imri al-Qais, dari Bani Sulaim. Tayyib. Beliau ikut berhijrah ke Madinah dan menjadi istri dari Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memiliki seorang putra, yakni As-Sa'ib bin Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Ini sedikit tentang Khawlah bintu Hakim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Khawlah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Penting faedah dari Khawlah ini. Beliau akan mengajarkan sebuah doa yang akan melindungi kita dari apapun. Ketika engkau membaca doa ini, dimanapun engkau berada, Allah akan memberikan perlindungan dari apapun. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man nazala manzilan." Siapa yang singgah di satu tempat. Faqala, lalu dia mengucapkan doa, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammat, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Siapa yang mengucapkan doa ini, lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan dia, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, nomor 2708. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita bahas apa kandungan, demikian juga makna dari kata-kata yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini, terlebih dahulu kita akan baca apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna secara umum dari hadis ini, yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ilal isti'adatin nafi'ati alladhi yandafi'u biha kullu mahdhurin. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan, membimbingkan ummatahu, kepada umat beliau semuanya, kita semua, ilal isti'adati annafi'ah, bagaimana bentuk meminta perlindungan yang benar-benar bermanfaat. Kalau pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah bahas apa itu isti'adah, demikian juga konsekuensi dari bab yang disebutkan oleh beliau ini, larangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Lantas bagaimana bentuk-bentuk yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan di dalam hal meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, di sini beliau sebutkan hadis ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melarang dari meminta perlindungan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beliau membimbingkan. Lantas bagaimana cara kita meminta perlindungan yang benar? Apa yang bisa kita ucapkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan perlindungan itu tentunya adalah perlindungan yang benar-benar datang dari Allah dan benar-benar bermanfaat untuk kita. Allati tandafi'u biha kullu mahdhurin yakhafuhul insan. Yang bisa menolak, mencegah, kullu mahdhurin, segala bahaya, keburukan, yakhafuhul insanu, yang ditakuti oleh manusia, indama yanzilu buq'atan minal ardi, ketika dia berada di satu tempat dari muka bumi ini, dimanapun itu, atau berada di satu tempat, kalau ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini Nabi yang memberikan bimbingan, bi an yasta'idza bi kalamillah, yaitu engkau meminta perlindungan dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat Allah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Asy-syafi al-kafi al-kamil min kulli aibin wa naqs. Kalimat Allah yang jelas nyata, syafi, bisa menyembuhkan. Maksudnya bisa menghilangkan kita dari rasa takut dan segala sesuatu yang kita khawatirkan di tempat tersebut. Al-kafi, yang bisa memberikan kecukupan kepada kita, artinya kita bisa tenang karena kita mempunyai pegangan yang jelas. Al-kamil, yang sempurna, min kulli aibin wa naqsin. Kalimat perlindungan yang benar-benar sempurna, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah pada kalimat tersebut. Liya'mana fi manzilihi dzalika madama muqiman fihi min kulli gha'ilatin su. Agar ketika dia berada di tempat tersebut, ya'mana fihi, dia bisa merasa aman di tempat itu. Madama muqiman, selama dia tinggal di tempat tersebut, min kulli gha'ilatin, dari segala sesuatu yang akan kemudian membahayakan dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan hanya sepotong kalimat ringkas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah oleh kamu, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pendek kan? Insyaallah sudah hafal semuanya. Maka dimanapun engkau berada, sebagaimana kata para ulama, Al-Qurtubi menjelaskan, demikian juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatnya dengan syarat di depan, man nazala manzilan, siapa yang turun di satu tempat. Saya terjemahkan terlebih dahulu letter leg. Siapa yang turun di satu tempat, lalu dia mengucapkan doa tadi. Nah, man adalah kata syarat, barang siapa. Kata syarat yang ditunjukkan di dalam hadis ini menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Man nazala manzilan, manzilan di sini bagi yang belajar bahasa Arab namanya isim nakirah atau ma'rifat. Nakirah itu umum, ma'rifat itu sudah dikhususkan. Ini nakirah atau ma'rifat? Belum ada yang belajar bahasa Arab. Tayyib. Manzilan adalah isim ma'rifat. Afan, isim nakirah. Isim nakirah yang disebutkan setelah syarat itu ta'um, menunjukkan sesuatu yang umum. Jadi manzilan ini adalah tempat manapun kamu berada. Ketika engkau berada di tempat tersebut, lantas mengucapkan doa itu tadi, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak akan ada sesuatu apapun itu yang bisa membahayakan engkau. Nah, tinggalnya kita di satu tempat ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mencakup dua hal. Karena tadi umum, manzilan itu adalah umum, maka mencakup dua hal. Apakah engkau singgah itu tori'ah, hanya singgah sebentar, atau engkau menetap di sana. Maksudnya di tempat manapun, pokoknya kamu ada di satu daerah di situ, engkau merasa tidak aman dengan apa yang akan terjadi di daerah itu, baca doa ini. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Lam yadurrahu syai'un, maka apapun itu tidak akan bisa mencelakakan engkau. Hewan, apakah hayawan, jin dan lain-lain, tidak akan membahayakan engkau. Ini secara umum dari apa yang dimaksud dengan ayat di atas tadi. Tayyib. Sekarang kita bahas kandungan dari kata-kata yang terdapat di dalam doa ini. A'udzu bikalimatillah, saya memohon perlindungan. Bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah di sini? Kalau a'udzu billah, saya minta perlindungan kepada Allah, kan jelas. Siapa objeknya? Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam doa ini tidak langsung kita sandarkan kepada nama Allah, tapi disandarkan kepada kalimatullah. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kalimatullah di sini? Para ulama khilaf menyebutkan tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatullah di sini. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan ai ma'nahu al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala aib, yaitu semua kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan dan tidak ada padanya cacat dan celah. Apa itu? Zikir-zikir. Jadi semua bentuk-bentuk zikir itu kita panggil semua untuk melindungi diri kita dengan kalimat ringkas tadi. Jadi a'udzu bikalimatillah, saya memohon dengan semua kalimat zikir-zikir untuk melindungi saya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa qila ma'nahu asy-syafiyatul kafiyah, yaitu kalimat Allah yang syafiyah, yang kafiyah, lebih umum lagi, mencakup lebih banyak lagi. Makna yang ketiga, wa qila al-kalimat huna hiyal Qur'an. Kata Al-Qurtubi, kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Aku meminta perlindungan kepada Allah dengan Al-Qur'an. Jadi dia panggil semua isi Al-Qur'an. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, fa innallaha akhbara bi annahu hudan wa syifa. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sendiri mensifati bahwa Al-Qur'an itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, juga sebagai syifa, sebagai obat. Jadi dari apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Obat yang namanya syifa itu enggak berkaitan hanya dengan penyakit. Syifa itu lebih luas. Ketika kita punya masalah, pemecahannya itu bisa disebut dengan syifa. Jadi enggak perlu saya sakit, oh, ini yang bisa menghilangkan sakit. Ini namanya obat, bukan hanya itu syifa. Syifa itu segala sesuatu yang bisa menghilangkan apa-apa yang menyusahkan kita, itu namanya syifa. Nah, kata Qurtubi, Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syifa. Walamma kana dzalika isti'adzatun bi sifatillah kana min babil mandubi ilaihi al-muraghabu fihi. Maka kita memohon dengan kalimat Allah, artinya kita meminta perlindungan dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sesuatu yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an makhluk bukan? Ahli sunnah. Jawaban antum menentukan antum ahli sunnah atau tidak. Al-Quran makhluk bukan? Hah? Tegas, bukan. Lantas bagaimana? Bisa kita lihat, bisa kita baca. Hah? Baik, itu mushaf yang tertulis di dalamnya Al-Quran. Sementara Al-Quran itu sendiri, lafad-lafad Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Maka sesat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Entah dengan apapun alasannya, dengan bagaimanapun teorinya, retorikanya untuk menjelaskan Al-Quran itu makhluk, salah. Hanya dengan doa kecil ini. Dari mana doa kecil ini menunjukkan Al-Quran itu bukan makhluk? A'udzu bikalimatillah. Saya memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kita ambil makna yang ketiga, kalimat Allah adalah Al-Quran. Pertanyaannya dari bab ini, bolehkah meminta perlindungan kepada selain Allah? Tidak diperbolehkan. Kalau kalimatullah di sini adalah makhluk, maka kita tidak diperbolehkan berdoa dengan doa ini. Tapi doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwa kalimatullah bukan makhluk. Dia kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kalam Allah, maka boleh kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bolehkan berdoa menyebut sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, kemudian berdoa menyebutkan nama-nama Allah, pujian-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa, boleh? Boleh. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Maka engkau berdoa dengannya bukan sebuah kewajiban, tetapi adalah mandum muraghab, sesuatu yang didorong oleh syariat. Sebagaimana engkau berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, engkau berdoa didahului dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Allah taala alamu bissawab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang pertama halaman 336. Beliau mengatakan waqad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi. Dan para imam telah menetapkan dengan tegas ka Ahmad, seperti Ahmad, wa ghairihi, dan yang selainnya. Ala annahu la yajuzul isti'adzatu bi makhluq, bahwa tidak diperbolehkan meminta perlindungan dengan makhluk. Nah, ini kesepakatan kita sudah kita bahas kemarin. Wa hadza mimma stadallu bihi ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Dan hadis ini termasuk salah satu dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qalu, kenapa mereka mengatakan li annahu tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sta'adza bi kalimatillahi wa amara bidzalika. Karena telah tsabit, telah benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meminta perlindungan dengan menyebut kalimatullah. Wa amara bidzalika, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut kalimatullah. Wa li hadza nahal ulama 'an at-ta'awiz alladhi la yu'rafu ma'naha khasyyata an yakuna fiha syirkun. Demikian juga dari doa ini para ulama mereka melarang anit ta'awil, untuk kita berdoa dengan rangkaian kata-kata yang tidak kita fahami, bersumber dari siapapun itu, selama bukan dari hadis Nabi SAW dan tidak ada riwayat yang benar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berdoa dengan doa itu, maka lebih baik pertama kali yang kita lakukan hindari kalimat-kalimat itu. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, khasyata an yakuna fiha syirkun, kita khawatir bahwa pada rangkaian-rangkaian kalimat-kalimat itu terdapat kesyirikan. Bersumber dari siapapun itu, meskipun bahasanya bahasa Arab, akan lebih aman kalau sesuatu doa itu ada riwayatnya jelas. Oh, Pak sahabat pernah mengucapkan doa ini, riwayatnya dari ini, diteliti riwayatnya sahih, kita amalkan, lebih tenang kan. Ada riwayat Nabi SAW berdoa dengan doa ini, memerintahkan dengan doa ini, teliti riwayatnya. Riwayatnya benar, riwayatnya bagus. Doanya benar, datang dari Nabi SAW. Kita amalkan, lebih tenang. Dibandingkan ketika ada doa dari fulan, yang dianggap sebagai orang yang memiliki keutamaan di dalam Islam. Dianggap oleh sebagian orang memiliki keutamaan di dalam Islam. Dia mengajarkan rangkaian doa-doa tertentu. Kita masih merasa aman dengan apa yang diajarkan? Belum tentu, apalagi kita tidak paham. Ini yang menunjukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nahal ulama 'anit ta'awidz allati la yu'rafu ma'naha. Para ulama melarang dari rangkaian doa-doa yang engkau tidak paham kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Lebih baik dijauhi. Cukupkan diri kita dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kurang loh riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang doa-doa dalam semua perkara. Minimalnya paling tipis kita apa? Yang dihafal oleh seluruh anak-anak kaum muslimin, anak salafiyin. Kita apa paling tipis? Hasnul Muslim. Yang setebalnya hanya segini. Berapa ratus doa di sana? Ratusan doa dari engkau masuk rumah, keluar rumah, dan doa berkaitan tentang apapun. Ada di situ semuanya disebutkan riwayatnya. Disebutkan sahabatnya, hadisnya. Ada takhrijnya semua di dalam kitab itu. Itu kita paling tipis. Sudah hafal semua doa yang ada di sini? Belum, jujur saja. Ini diajarkan kepada anak-anak aja 2-3 tahun mereka belum hafal semua, apalagi yang jarang menghafal doa ini. Ini masih kurang banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala punya kitab Al-Adhkar, tebalnya segini. Masih kurang banyak. Ada lagi yang lebih tebal. Nah, kalau kita teliti, kita pelajari doa-doa yang datang dari Nabi SAW itu, tidak akan kekurangan doa kita dalam semua masalah. Lantas mengapa mencari yang lain yang belum jelas riwayatnya, belum mengerti juga kita rangkaian kalimat yang dibuat di dalam kalimat-kalimat itu, dan juga tidak tenang kita mengamalkannya. Lebih baik cari yang tenang, cari yang jelas sumbernya. Semuanya ada dalam permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini. Doanya ada semua. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau juga memberikan peringatan, disebutkan di dalam Fathul Majid. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa man dhabaha lisyaitan wa da'ahu wasta'adha bihi." Siapa yang menyembelih sesembelihan untuk syaitan wada'ahu, dan siapa yang berdoa kepada syaitan, wasta'adza bihi, dan dia meminta perlindungan kepada syaitan, wa taqarraba ilaihi, dia mendekatkan dirinya kepada syaitan, bima yuhibbu, dengan apa-apa yang disukai oleh syaitan itu, faqad abadahu, maka dia telah beribadah kepada syaitan itu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ternyata rangkaiannya sama dengan bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Bab tentang penyembelihan sudah kita bahas 3 pertemuan sebelumnya. Kemudian bab tentang isti'adzah sudah kita bahas dari 2 pertemuan sebelumnya. Masih bersambung sekarang. Siapa yang menyembelih untuk syaitan? Siapa yang meminta perlindungan kepada syaitan? Siapa yang berdoa kepada syaitan? Maka dia telah beribadah kepada setan. Dia telah menyembah setan, gampangannya seperti itu. Meskipun dia tidak mau mengakui. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa illam yusammi dzalika ibadatan wa yusammihi istikhdaman. Meskipun orang-orang yang melakukannya, dia mohon perlindungan kepada setan, meminta pertolongan, bantuan kepada setan, tidak mau dibilang kalau dia menyembah syaitan, tidak mau dibilang. Ini bukan hanya sekarang, zaman dahulu sudah dibahas oleh para ulama. Meskipun dia tidak mau disebut sebagai ibadah, wa yusammihi istikhdaman, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu namanya istikhdam. Istikhdam apa? Mengambil khodam. Jadi dia punya khodam dari bangsa jin. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Meskipun kamu katakan itu hanya khodam saja, mengambil khodam. Wa sadaqa, dan memang benar kalau kamu mengatakan itu istikhdam, ya memang benar istikhdam. Khodam itu pelayan, khodim, seorang pelayan. Jadi dia punya khodam dari syaitan, maksudnya syaitan itu jadi pelayannya dia. Dia sangka seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, memang benar istikhdam itu hanya pelayanan. Tapi istikhdamun minasyaitani lahu, terbalik dari apa yang dia kira. Dia sangka dia bisa menjadikan setan itu sebagai pelayan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Setan itu yang menjadikan dia sebagai pelayan. Kenapa demikian? Fayasiru man khadama syaitan wa abidihi bidzalika yakhdumu asyaitan. Bukan berarti ketika engkau meminta kepada syaitan kemudian setan itu tunduk, langsung tunduk kepada engkau, tidak. Ketika engkau meminta bantuan, meminta perlindungan, meminta rasa aman kepada syaitan, dia tidak akan segera memberikan itu. Kecuali engkau mau melakukan apa yang diminta oleh syaitan itu. Benar seperti ini prakteknya? Mau kelihatan punya kekuatan magis, minta ke syaitan. Apa lantas setelah ada ritual selesai begitu? Enggak, dia harus melakukan syarat-syaratnya supaya dapat. Syaitan mau berikan harus begini, harus begini, harus begini. Nah, syarat-syarat yang diberikan syaitan itu memangnya mudah? Apa yang harus dikorbankan? Akidah, keimanan kita yang harus dijual kepada syaitan itu. Baru ketika syaitan lihat, oh, sudah engkau menodai keimanan, sudah engkau merusak tauhid, baru syaitan itu akan pura-pura membantu, memberikan apa yang diminta oleh seorang manusia ini tadi. Dia pengen seperti ini, pengen kelihatan apa namanya kebal, diberikan. Padahal sejatinya bukan dia yang kena, syaitan yang menghalangi dia. Syaitan yang menyihir mata-mata manusia, terlihat seperti dia kebal senjata. Ini apa namanya hakikatnya seperti itu. Maka kondisinya bukan setan itu mengabdi kepada dia, tapi karena dia sudah jatuh sama-sama menjadi seorang atau makhluk yang kafir, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan dengan kerelaannya memuaskan keinginan duniawinya saja. Jadi siapa di sini yang menjadi pembantu, yang menjadi budak siapa? Apakah syaitan untuk manusianya atau manusia kepada syaitannya? Manusia kepada syaitannya. Karena nanti ketika setan ini sudah membantu dalam satu hal, dia tidak akan berhenti di situ. Dia akan minta terus, akan dituntut terus. Orang ingin kaya, ada pesugihan. Siapa yang diminta ini pesugihan? Kepada Allah? Tidak, kepada setan. Apa yang diminta oleh setan itu? Ada begini-begini persyaratannya. Ketika satu kali dilakukan, selesai, langsung dia kaya? Tidak mungkin, besok akan minta lagi terus. Jadi bukan dia yang akan mulia. Justru dengan itu dia yang akan disengsarakan oleh syaitan. Bersama-sama nanti di dalam neraka bersama syaitan. Itu tujuannya syaitan. Sudah kita bahas kemarin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, ini makna a'udzu bikalimatillah. Kemudian yang kedua, makna at-tamat, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa maksudnya kalimat-kalimat Allah yang sempurna? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu di dalam Al-Mulakhas, at-tamat ay al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala aibun. Yaitu kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tanpa ada naqs, tanpa ada kekurangan, wala aib, dan tanpa ada aib di dalam kalimat-kalimat tersebut. Kali ini kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala tadi, bahwa kalimatullah itu adalah Al-Qur'an, maka benar Al-Qur'an itu kalamullah, tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak ada aib, cacat celah di dalam Al-Qur'an itu, karena itu bukan ucapan manusia. Itu bukan bersumber dari manusia, tetapi Al-Qur'an itu adalah kalam ilahi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menantang manusia manapun semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di akhir zaman. Siapa yang bisa membuat sesuatu bimithli hadzal Qur'an, yang serupa dengan Al-Qur'an ini? Ini tahdzib, salah satu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabi sampai sekarang. Belum ada orang yang bisa merangkai kata-kata yang katanya Al-Qur'an itu hanya bahasa Arab. Coba bikin dengan bahasa Arab yang sama dengan Al-Qur'an. Balaghahnya ada, hukum-hukum kandungannya ada, kemudian apa namanya manfaatnya sebagai hudan, sebagai syifa ada. Bisa tidak? Tidak akan bisa. Rangkaian-rangkaian kata-kata bahasa Arab saja sudah berapa banyak kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan sastra Arab. Tahu kan sastra Arab itu bahasanya bukan syariat. Sastra Arab itu bahasanya berkaitan dengan bahasa, termasuk juga kitab-kitab syair dan seterusnya. Tebal-tebal. Tapi lihat apakah rangkaian kalimat-kalimat yang bagus sesuai dengan sastra Arab yang baik itu bisa sama dengan Al-Qur'an? Tidak bisa. Balaghahnya berbeda. Isi kandungannya berbeda. Cara perangkaiannya juga berbeda. Meskipun sama-sama dengan bahasa Arab, apalagi dengan bahasa yang lain. Oleh karena itu Al-Qur'an itu tidak bisa identik diterjemahkan dengan bahasa yang lain, tidak bisa. Kalau dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan Al-Qur'an itu tidak mewakili bahwa bahasa Indonesia yang menjadi terjemahan Al-Qur'an adalah makna dari kata asli di dalam Al-Qur'an, bukan. Ya, itu hanya sekedar selayaknya tafsir. Al-Qur'an dengan bahasa Arab tapi butuh tafsir. Al-Qur'annya hanya segini, tafsirnya panjang. Maka terjemahan Al-Qur'an tidak mewakili isi dari Al-Qur'an. Hanya sekedar takribul faham, mendekatkan pemahaman. Maka tatkala kita mungkin sudah rajin membaca Al-Qur'an, kemudian melihat artinya, jangan berpuas diri. Ini hanya sebagai perantara kita sedikit memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan pernah berkeyakinan bahwa apa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini, oh ini loh ayat Al-Qur'annya seperti ini. Bukan. Satu ayat di dalam Al-Qur'an sepotong itu, ini bisa diambil hukum kalau dengan lafaz aslinya. Tapi coba lafaz ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antum bisa ambil hukum di sini? Tidak bisa. Paling-paling hanya sekedar membuat kita bisa mengambil ibrah, tapi tidak bisa mengambil hukum. Sedangkan dengan lafaz Arab bisa diambil hukum di sana. Baik yang berkaitan dengan syahid untuk keperluan sastra Arab bisa diambil, yang berkaitan dengan usul fiqih untuk menelurkan satu kaidah bisa diambil dari ayat Al-Qur'an. Untuk menelurkan hukum fikih bisa diambil dari Al-Qur'an. Itu tidak bisa dilakukan jika Al-Qur'an diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa apapun itu hanya minbab takribul faham, mendekatkan pemahaman kita saja. Sehingga kita tetap butuh kitab tafsir. Kita tetap butuh untuk belajar bahasa Arab. Kita butuh untuk belajar tafsir, demikian juga kita butuh untuk belajar Al-Qur'an. Langkahnya masih banyak. Musuh-musuh kita di luar sana yang kebanyakannya mencela ahlus sunnah ini, yang salah bukan ilmu-ilmu kita, bukan, tapi yang salah adalah orang-orang yang katanya berpegang dengan ahlus sunnah, belum banyak ilmunya tapi sudah berpuas diri, rajin membaca Al-Quran, masya Allah, jazakallah khair, membaca terjemahan Al-Quran, jazakallah khair, tapi bukan itu standarnya. Bukan itu ilmu Al-Qur'annya. Ilmu Al-Qur'an yang benar-benar bisa bermanfaat dan bisa engkau sampaikan dengan benar harus diambil dengan benar. Demikian juga hadis seperti itu. Maka jangan salahkan mereka yang mencela, ngertinya cuma Al-Quran terjemahan. Karena yang disampaikan hanya dari terjemah Al-Quran, bukan dari tafsir, bukan dengan bahasa Al-Quran yang sebenarnya. Maka kalau kita masih bisanya dengan itu, ya untuk kita sendiri. Mau disampaikan kepada orang lain dengan bekal yang segini tadi, ya sampaikan sebatas keilmuan saya seperti ini. Jangan bangga kemudian, oh, kalau Allah seperti ini artinya seperti ini loh, ini begini-begini. Kurang, masih kurang. Jangan dengan itu, sehingga mereka akan menganggap kita ini hanya belajar dari terjemah Al-Quran, belajar dari Google, belajar di majelis, ilmu masih banyak, kajian-kajian umum itu belum cukup. Bagaimana caranya? Harus ada kajian-kajian khusus yang langsung membahas kitab-kitab tertentu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di mana tadi? Lafaz at-tammah. Taib. Kita lanjutkan. Lafaz yang terakhir, min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Apa yang dimaksud min syarri ma khalaq? Kalau kita terjemahkan letter leg, ini sesuai apa yang disebutkan di hadis, min syarri, dari keburukan, ma khalaq, apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau hanya ini yang kita pahami, ini bisa bahaya. Bisa apa namanya, salah berakidah kita. Bagaimana itu? Dengan terjemahan letter leg tadi, itu akan mengantarkan kita meyakini bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu buruk. Padahal semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada padanya cacat, tidak ada padanya celah, dan tidak ada yang tanpa hikmah. Sehingga tidak boleh dikatakan Allah menciptakan makhluk yang buruk. Mafhum? Allah tidak menciptakan makhluk yang buruk. Contoh saja. Iblis makhluk yang buruk bukan? Iblis makhluk buruk bukan? Tidak yakin. Makhluk yang buruk. Apakah bisa kita katakan Allah menciptakan makhluk yang buruk? Murni Allah menciptakan makhluk yang buruk? Tidak. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Perbuatan Allah tidak ada celah. Kalau sampai engkau katakan Allah menciptakan makhluk yang buruk, berarti Allah menciptakan keburukan. Lantas bagaimana? Allah menciptakan iblis, kemudian meletakkan sumber keburukan di sana. Dahulunya iblis ini tidak langsung buruk. Tahu kan siapa iblis? Sebelum diciptakannya Adam alaihi salam, siapa iblis? Makhluk yang mulia. Dia diciptakan dari api. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang mulia ketika itu, menjaga alam semesta sebelum diciptakannya Adam. Dan diberikan kekuatan luar biasa iblis ini. Diberikan ketampanan yang luar biasa si iblis ini. Jadi awal penciptaan iblis itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, terlihat sebuah makhluk yang kecil dibandingkan dirinya yang besar. Kemudian Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk juga iblis dan bala tentaranya. Mereka semua sujud, kecuali siapa yang tidak mau? Iblis. Pertanyaannya, kenapa iblis tidak mau sujud? Ketika itu kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Dia tercipta dengan kesempurnaan ketika itu. Punya wajah yang sangat tampan, punya kedudukan yang tinggi, punya pasukan yang banyak, dan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh sujud kepada makhluk kecil yang baru tercipta dari tanah. Tidak mau iblis. Saat semua malaikat tunduk sujud, iblis tidak mau sujud. Berulang kali diperintahkan oleh Allah untuk sujud, iblis tetap tidak mau sujud, menganggap dirinya lebih mulia. Barulah oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat iblis itu. Tugasnya dihilangkan, ketampanannya dihilangkan, kemudian kemuliaannya juga dihilangkan. Dia menjadi makhluk yang paling buruk. Dia menjadi makhluk yang pertama kali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, berawal dari kekecewaan iblis ini, karena sebab Allah menciptakan Adam, kata dia, sebab Allah menciptakan Adam, semua nikmat yang dia miliki hilang. Bertambah kebencian iblis terhadap Adam, maka dia bersumpah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan saya umur panjang. Saya akan menyesatkan semua anak keturunan Adam." karena dia tidak mau masuk neraka sendirian. Jelas sekali dia yakin bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Semua bala tentaranya yang sama seperti dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak berdiam diri di situ. Dia ingin ada dari anak keturunan Adam yang juga masuk neraka bersama dia. Maka dia bersumpah, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai nanti hari kiamat, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dari anak cucu Adam. Ini yang gak akan bisa disentuh oleh iblis la'anatullah alaih. Taib, kita kembali ke ke pembahasan min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padanya ada kejahatan, ada keburukan. Diterangkan di dalam Fathul Majid, ma di sini min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah. Ma di sini adalah ma mausulah. Ma mausulah itu adalah ma yang menunjukkan kata sambung. Walaisal muradu biha al-umum al-itlaqi. Maksudnya bukan menunjukkan keumuman secara mutlak, semua yang diciptakan oleh Allah berarti buruk, tidak. Tapi yang dimaksud kata beliau adalah at-taqyid al-wasfi, sesuatu yang terbatas dengan sifat. Maknanya adalah min syarri kulli makhluqin fihi syarrun, yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri kulli makhluk, dari keburukan semua makhluk, fihi syarrun, yang di dalamnya ada keburukan. Jadi dia tidak meminta perlindungan dari makhluk ini yang buruk, tidak, tapi dari makhluk yang di dalamnya ada keburukan. Bisa dipahami enggak? Agak susah ya. Tapi intinya seperti itulah. Bukan Allah menciptakan makhluk yang buruk, tapi di dalam makhluk itu Allah Subhanahu wa taala berikan sifat keburukan. Tayib. La min syarri kulli ma khalaqahullah. Bukan maksudnya kata beliau dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang buruk. Fa innal jannah wal malaikah wal anbiya laisa fihim syarrun. Karena contoh saja surga, malaikat, para nabi, itu tidak adalah makhluk-makhluk yang murni, tidak ada keburukan padanya. Wasyarr yuqalu ala syai'ain. Sedangkan keburukan itu dikatakan, diberikan untuk mensifati sesuatu yang punya dua hal, alal alam wa ala ma yufdha ilaihi. Rasa sakit dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rasa sakit itu. Jadi ringkasnya adalah bukan kita memohon perlindungan dari makhluk yang buruk ini, tapi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang ada di dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kita minta pertolongannya dari keburukannya, bukan dari makhluknya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, siapa yang mengucapkan doa ini tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Dia tidak akan dimudharatkan, dibahayakan oleh sesuatu apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apapun tidak akan bisa memberikan bahaya kepada seseorang yang membaca doa ini. Insiyan kana, apakah itu manusia yang berniat buruk kepadanya, au jinian atau jin yang berniat buruk kepadanya, au hamah atau hamah. Hamah pernah kita bahas dahulu, kita terjemahkan sebagai burung hantu. Tapi di sini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan hamah adalah sesuatu yang lebih umum. Hamah adalah sebuah ungkapan dari masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengatakan bahwasannya ketika ada seorang yang meninggal, sebelum dia meninggal pasti akan ada beberapa jenis burung yang mengitari rumahnya. Nah, keyakinan mereka tentang burung-burung itu yang disebut dengan hamah. Ini zaman jahiliyah dulu, sebelum Nabi SAW diutus. Kira-kira sekarang masih ada enggak? Masih. Jadi sekarang jahiliyah bukan? Jangan dipukul rata, dosa itu. Perbuatannya perbuatan jahiliyah. Ini terjadi sebelum zaman Nabi SAW. Jadi kalau ada burung hinggap di atas rumah seseorang, nah pasti ada salah satu dari penghuni rumah itu yang meninggal. Itu sudah ada dari zaman dahulu. Nah, kata Ibnu Qayyim, tidak pula hamah yang seperti ini, seperti yang diyakini oleh ahlul jahiliyah dahulu, tidak akan ada. Audabah atau bahkan hewan-hewan yang ada di tempat di mana kita singgah, orang yang berdoa dengan doa itu tidak akan dibahayakan dengan hewan-hewan tersebut. Aurihan atau gangguan angin. entah angin dingin atau jenis angin apapun itu. Ausariqah, atau dikagetkan dengan guntur yang keras, dengan petir yang menggelegar, tidak akan. Aina ayyanaw'in kana min anwa'il bala' fid dunya wal akhirah. Segala yang dianggap bala', segala sesuatu yang dianggap keburukan, yang dianggap mengganggu baik di dunia maupun nanti di kehidupan akhirat, Allah akan lindungi orang yang membaca dengan doa ini. Ini datang dari Nabi SAW. Riwayatnya jelas tadi, riwayat Imam Muslim rahimahullah nomor 2708, silakan dilihat. Tinggal masalahnya sekarang keyakinan kita. Benar-benar yakin dengan doa tersebut atau tidak. Jangan sampai nanti kita berdoa dengan doa itu kemudian ternyata tidak ngefek. Katakanlah gampangnya itu, enggak ngefek doa itu. Kok tetap ada yang mengganggu saya? Kok tetap ada yang begini, tetap ada yang begitu? Siapa yang disalahkan? Doanya kah yang disalahkan? Bukan. Nabi SAW ketika mengajarkan ini, itu bukan dari Nabi, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Nabi SAW menjamin manfaatnya, itu juga bukan dari Nabi SAW sendiri, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, sesuatu itu akan bermanfaat tergantung dari mana tempatnya. Sebagaimana obat, obat akan bermanfaat kalau sesuai dengan penyakitnya dan sesuai dengan takarannya. Maka kalau engkau batuk pakai obat sakit kepala ya enggak bisa. Yang disalahkan obatnya apa yang pakai? Yang pakai. Demikian juga ketika doa ini tidak berefek, jangan salahkan doanya, salahkan engkau. Kenapa doa ini sampai tidak berefek? Kenapa doa ini sampai tidak melindungi saya? Di mana yang salah? Keyakinan kita masih kurang dengan doa itu. Kalau engkau ucapkan doa ini, yakin 100%, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf dahulu, mereka yakin. Contoh diantara, dari tadi kita nukil Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ada kisah dari beliau. Beliau ini termasuk orang yang yakin dengan doa ini. Semenjak beliau mendengar doa ini, riwayat dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha ini, selalu beliau baca. Suatu kali lupa beliau tidak baca ini. Saya bacakan riwayatnya biar jelas. Hadza khabarun sahihun wa qawlun shadiq. Ini adalah khabar yang benar dan ucapan yang jujur dari seorang nabi. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami mengetahui kejujuran dan kebenaran doa ini dengan ilmu dan dengan tajribah, dengan pengalaman. Kata siapa tadi? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar 'alimtu 'alaihi falam yadhurrani syai'un illa an taraktuhu. Semenjak aku mengetahui riwayat ini, aku selalu mengajarkannya dan aku selalu mengamalkannya dan aku tidak pernah yadhurrani syai'un. Tidak pernah aku mendapatkan bahaya gangguan sedikit pun. Illa antaraktu, sampai di satu saat aku lupa membaca doa ini. Faladaghatni aqrabun bil mahdabati lailan. Di satu malam ada seekor kalajengking yang keluar kemudian menyengat aku dari satu lubang yang tidak aku sangka. Disengat kalajengking. Lihat seorang ulama keyakinannya dengan doa Nabi SAW tadi. Tidak lantas marah-marah kepada kalajengkingnya itu. Dia introspeksi diri. Fatafakkartu fi nafsi. Sudah disengat ini, enggak marah-marah dulu, enggak cari obat dulu. Udah gelembung sakitnya, masih dilihat itu. Bengkaknya itu. Fatafakkartu fi nafsi. Lalu aku pikirkan, apa ada yang salah? Kenapa sampai ada kalajengking yang berani menyengat? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ternyata faida biqad nasitu an da'u an ata'awwada bitilkal kalimat. Ternyata aku baru ingat. Sore tadi aku belum membaca doa di atas tadi. Hanya karena lupa satu kali Allah ingatkan dengan disengat kalajengking. Ada juga ulama yang ma'ruf ketika beliau mengajar, ada kalajengking lewat di tangan, merambat ke baju sampai ke kepala, merambat lagi. Beliau tidak bergerak sedikit pun. Dan beliau yakin kalajengking ini tidak akan memudaratkan. Kenapa? Membaca doa tadi. Dan benar, sampai selesai beliau membawakan majelis, kalajengking ini tidak melakukan apapun, pergi. Nah, ini para ulama yang mereka tahu riwayatnya, mereka tahu keilmuannya, mereka amalkan. Kenapa benar-benar Allah Subhanahu wa taala sampai menjaga mereka hatta dari sengatan kalajengking ini tadi? Jawabannya adalah pada keyakinan mereka tentang doa ini. Sementara orang-orang sekarang yang katanya hanya mencari apa yang datang dari Nabi SAW. Kalau mau begini, doanya begini loh. Kalau mau begini, doanya begini loh. katakanlah nggak nyari dari orang, nyari dari riwayatnya yang bagus, yang memang sudah benar riwayatnya, bisa kita aman ketika berdoa dengan doa itu. Contohnya doa ini. Tapi kenapa masih belum bermanfaat doa itu, belum berefek doa itu? Sebabnya adalah kekuatan keyakinan dan keimanan kita yang kurang. Setelah membaca doa ini, jangankan orang awam, kita aja salafiyin, jujur atau tidak, setelah membaca doa ini kadang masih tengok-tengok, ini kira-kira benar-benar bermanfaat tidak ya? Kalau salafiyin saja masih tidak meyakini doa ini, bagaimana engkau akan meyakinkan orang-orang awam untuk membaca doa ini? Selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita. Kita dulu yang mencobanya, kita dulu yang mentajribahnya, yang cari pengalaman. Kalau masih ada gangguan, masih ada bahaya, yang salah adalah keimanan dan keyakinan kita. Perbaiki lagi keimanan, perbaiki lagi keyakinan kita sampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu benar-benar bermanfaat seperti para ulama dahulu mereka mengambil manfaat dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhirahimani wa rahmakumullah yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.